warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, malam ini insyaallah taala kita akan membahas tentang qawaid, kaidah-kaidah. Tidak ada ilmu di muka bumi ini, kedokteran, teknik, komputer, otomotif, yang tidak memakai kaidah. Tidak mungkin. Bahkan sampai ibu-ibu kita yang hobi masak, mereka punya kaidah. Pasti mereka punya kaidah dasar. Kalau masakan ini jangan pakai ini, kalau masakan ini harus pakai ini, pasti. Nah, ketika ilmu dunia ada kaidahnya, bagaimana ilmu tentang surga neraka, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama, ilmu tentang Islam, kok tanpa kaidah? Ini mustahil. Tidak mungkin belajar Islam tanpa kaidah, ngawur. Baca ayat ini, baca hadis ini, disimpulkan sendiri, difahami sendiri, liar. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi, makanya muncul Khawarij, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Itu gara-gara tidak pakai kaidah. Dan sangat disayangkan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin belajar tentang Islam, baca ayat, baca hadis, rampangan tanpa kaidah. Bahkan kaidah dasar yang sangat mendasar mereka tidak tahu. Apa? Hukum asal ibadah adalah haram. Ini banyak saudara-saudara kita tidak tahu. Al-aslu fil ibadati al-man'u al-haram lit-tahrim. Hukum asal dari sebuah ibadah itu haram. Jadi hukum asal sholat, puasa, tawaf, sa'i, melimpar jumrah itu haram. Sampai ada keterangan bahwa itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan oleh Allah, baru jadi wajib atau mustahab, sunat. Kalau tidak ada, haram. Kalau hukum asal ibadah itu tidak haram, kita boleh melakukan sholat apa saja. Tadi saya lihat Bapak sholat 2 rakaat, ini bukan jam sholat, duha bukan, sholat malam bukan, ini Bapak sholat apa? Oh, ini saya sholat ulang tahun, ini hari ulang tahun saya sholat 2 rakaat, boleh enggak? Boleh, kalau hukum asal ibadah itu tidak haram, apa salahnya sholat kok? Gitu. Nah, antum tertawa mendengar ini, berarti antum terima bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Maka sholat itu tidak boleh kita lakukan kecuali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi pernah mencontohkan sholat duha? Ya, berarti tidak haram sholat duha. Apakah Nabi pernah mencontohkan sholat witir? Ya, ganjil, berarti tidak haram. Apakah Nabi mencontohkan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar? Iya, makanya tidak haram, itu wajib. Apakah Nabi pernah mencontohkan sholat nisfu sa'ban? Pernah? Kalau enggak, haram. Gitu ya. Ini banyak saudara-saudara kita tidak paham. Padahal ini dasar sekali. Ini pondasi sekali. Maka alangkah baiknya kalau para da'i, para ustadz, para ulama, para kiai berbicara tentang kaidah. Jangan menghabiskan waktu bicara tentang sedekah, bicara tentang birrul walidain, akhlak mulia. Tentu itu tidak buruk, tapi sangat disayangkan, itu kan sudah tahu. Enggak usah diceramain, udah tahu kalau sedekah itu baik. Enggak usah dibahas berpanjang-panjang, orang sudah tahu kalau birrul walidain itu baik. Ya. Ini yang banyak yang tidak tahu. Kalau tidak diajarkan tidak tahu. Maka mestinya para duat, terutama duatus salaf, konsen di sini. Kaidah. Kaidah. Dan ini tentu menyangkut akidah manhaj. Manhaj akidah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pintar, profesor, doktor, tapi serampangan. Belajarnya tidak pakai kaidah. Maka tumbang. Tumbang. Ya. Hanya dijanjikan bahwa Islam itu akan jaya, akan menang kalau si fulan jadi presiden. Kalau si fulan jadi gubernur, karena dia pembela Islam, karena dia tidak pernah putus puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud. Nah, tumbang dia. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tumbang di sini karena kaidahnya tidak kuat. Walaupun mungkin sudah profesor doktor, tapi pondasi kaidahnya tidak kuat, istilahnya tidak digigit dengan gigi geraham. Maka tumbang di jalanan. Ya, dia tahu ayat itu, dia tahu hadis itu, tapi dia tidak memahami ayat itu, hadis itu sesuai dengan kaidah. Contoh menarik, ini kejadian pada diri saya bertemu dengan seorang anak muda, kebetulan masih saudara saya. Dia mengatakan kepada saya, tidur setelah sholat Jumat haram. Setelah melaksanakan sholat Jumat, lalu tidur haram. Kaget saya, baru dengar. Antum baru dengar juga enggak? Nah, baru dengar. Ya, kaget. Tentu saya tanya dalil dong, ya kan? Pasti ya kan? Dalilnya mana, Dik? Ya. Dia bisa jawab. Dan enggak tanggung-tanggung Al-Qur'an, bukan hadis lagi. Al-Qur'an mana ada yang dhaif, ya kan? Kalau hadis kan ada yang dhaif, ada yang hasan, ada hasan li ghairihi, ada yang maudhu palsu. Ini ayat Al-Qur'an. Dan tidak tanggung-tanggung yang dia bawakan surat Al-Jumu'ah. Makin kaget lagi saya. Mana ada surat Al-Jumu'ah bunyinya begitu? Setelah dia bacakan, ini dia. Yang dia bacakan secara logika akal masuk. Ya. Apa ayat yang berbunyi apa? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Lihat, apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, apabila kalian selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Maksudnya, yang pedagang harus kembali balik ke pasar, yang petani harus kembali ke sawah, yang karyawan ke kantor, pabrik, dan seterusnya. Itu makna fantasyiru, bertebaran di muka bumi. Dan jelas ini fi'il amr. Jelas ini fi'il amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Intasara, yantasiru, intasir. Karena fa'ilnya antum jadi intasiru, bertebaranlah kalian. Ini kan perintah. Perintah wajib dong. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Apa jawab antum? Ini perintah kan? Apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, kalian harus kembali bertebaran di muka bumi. Gimana ini? Orang kadang-kadang khobar saja, fi'il madi saja, atau fi'il mudhari' saja, bimakna wajib. Al-khobar bimakna tolap, bimakna al-amar. Seperti ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru'. Wanita-wanita yang dicerai atau yang wanita-wanita yang dicerai oleh suami, ketika mau menikah lagi dengan laki-laki lain, mereka menunggu. Ini fi'il mudhari' nih, ya tarabbasna. Bukan tunggulah. Mereka menunggu 3 kali quru', 3 kali haid. Enggak ada kata-kata tunggulah. Itu cuma khabar. Tapi bimakna tolab, bimakna al-amr, maksudnya perintah. Padahal kata kerjanya bukan kata kerja perintah, bukan fi'il amr. Apalagi yang ini fi'il amr, jelas-jelas perintah. Tentu lebih wajib lagi. Maka anak muda ini dengan serampangan mengatakan bahwa tidur setelah sholat Jumat haram. Karena setelah sholat Jumat harus kembali berdagang, harus kembali bertani, harus kembali ke kantor, bertebaran di muka bumi. Anak muda ini tahu ayat. Faham ayat apa, hafal ayat. Tapi tidak tahu. Tidak tahu kaidah ini dia. Dia tidak tahu kaidah. Seandainya dia belajar kawaid, dia tahu kaidah, selesai. Enggak ada subhat seperti tadi. Kaidah apa yang dia tidak tahu dalam hal ini? Kaidah apa yang harus dia yakini dalam hal ini? Yaitu al-amru ba'dan nahyi lil ibaha. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka apa? Maka perintah itu menjadi tidak wajib. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kan perintah bertebaran di muka bumi, jual beli, ke pasar, bertani dan seterusnya, itu jatuh setelah larangan. Lihat ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kalian diseru mendengar azan Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah. Artinya segera duduk mendengarkan zikrullah sang khatib dan tinggalkan semua bentuk jual beli. Jual beli di sini contoh, bukan pembatas. Artinya yang ditinggalkan bukan hanya jual beli. Maka tidak bisa orang mengatakan saya enggak jual beli. Saya motong rambut. Saya macul. Saya ngetik. Ya, enggak bisa. Jual beli di sini contoh seluruh urusan dunia diwakili oleh al-bai', jual beli. Karena inti dari urusan dunia adalah memang jual beli. Ya. Jual barang, jual jasa dan seterusnya. Nah, dilarang jual beli, dilarang bertebaran di muka bumi, dilarang melakukan urusan dunia ketika sudah terdengar azan Jumat. Dan ini umum. Maka orang yang mengatakan bahwa yang diwajibkan menghentikan kegiatan jual beli saat berkumandang azan Jumat adalah laki-laki. Karena laki-laki yang wajib sholat Jumat. Adapun wanita terus berjualan, boleh. Ini keliru. Yang benar semua, baik laki dan perempuan, ini bagian dari syiar, ketaatan kepada Allah. Maka walaupun pelayannya perempuan semua, buka restoran dan seterusnya, terdengar azan Jumat, tutup. Tutup. Ini pemahaman yang benar. Ya. Nah, setelah larangan berjual beli, larangan bertebaran di muka bumi saat azan Jumat berkumandang, ayat selanjutnya menyuruh fantasiru fil ard, bertebaran kalian di muka bumi. Jadi, suruhan perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Hilang syubhat dia setelah dia tahu kaidah. Ini betapa pentingnya kaidah. Betapa pentingnya kaidah. Tidak tahu kaidah seperti anak muda tadi. Hanya semangat memahami ayat tanpa kaidah. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, dan contoh seperti ini tentu bukan satu dua. Ya. Pernahkah Nabi memerintahkan ziarah kubur? Pernahkah Nabi memerintahkan ziarah kubur? Pernah. Pernah. Apakah kita kesimpulkan berarti ziarah kubur wajib karena diperintahkan oleh Nabi? Betul? Salah. Kenapa ziarah kubur tidak wajib? Orang yang seumur hidupnya belum pernah sekalipun ziarah kubur, berdosakah dia? Tidak. Tidak. Berziarah kubur bagus, litudzakkirul maut, agar ingat mati. Tetapi tidak pernah berziarah kubur, tidak berdosa karena tidak wajib. Padahal Nabi perintahkan. Jelas ayatnya, jelas hadisnya, fazuruha. Kenapa? Kenapa para ulama tidak ada satupun yang mengatakan ziarah kubur itu wajib? Karena perintah ziarah kubur diawali oleh larangan. Jadi awal beliau dakwah Islam di Mekah, awal-awal juga di Madinah, beliau melarang kaum muslimin berziarah kubur. Maka kalimat yang keluar dari mulut beliau adalah, kuntu nahaitukum an ziaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Tapi sekarang, fazuruha. Berziarahlah kalian. Perintah. Tapi tidak wajib. Kenapa? Karena perintah tersebut diawali oleh larangan. Ya. Nah, di malam ini, insya Allah kita akan belajar kaidah. Ya. Setelah antum tahu betapa pentingnya memahami kaidah, mari kita lihat kaidah-kaidah yang ada. Saya catat di sini ada sekitar 32 ya. Tentu ini bukan ini saya yang mengumpulkan. Artinya kaidah itu bukan cuma segitu, ya. Para ulama mengumpulkan lebih banyak lagi, ya. Ini barangkali yang saya tahu, kan yang saya tidak tahu lebih banyak lagi, ya. Dan yang besar tentunya seperti tadi, ya. Mari kita awali contoh-contoh kaidah yang ada. Setelah tadi kita singgung sedikit bahwa hukum asal ibadah apa tadi? Haram. Maka sebaliknya, yang hukum asalnya halal apa? Semua yang bukan ibadah. Semua yang bukan ibadah. Maka hukum asalnya adalah halal. Urusan dunia. Gitu. Walaupun bermakna ibadah. Dalam hal ini para ulama menyebut sebagai ibadah ghairu mahdhah. Apa misalnya nolong orang, sedekah, nikah, cari nafkah, senyum, ibadah enggak ini? Jelas. Senyum itu ibadah, cari nafkah itu ibadah, sedekah itu ibadah. Bahkan menjima istri itu ibadah, tapi ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, ini bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Ya. Yeah? Bebas sebebas-bebasnya. Maka antum cari uang mau pakai cara apapun terserah. Antum sedekah mau pakai cara apapun terserah. Ya. Antum senyum mau pakai cara apapun, kan senyum si A dengan si B kan belum tentu sama, ya kan? Senyum kan beda-beda. Ya, senyum ibadah. Antum jangan sampai terkecoh dengan orang yang mengatakan senyum kan ibadah. Ente bilang ibadah harus nyontoh Nabi. Berarti senyum ente beda dengan senyum Nabi? Bid'ah senyum. Ini dia ingin membuat subhat. Dia ingin menyamarkan. Ya, dan mungkin dia enggak tahu bahwa ibadah yang harus mencontoh Nabi itu khusus ibadah yang apa? Yang mahdhah. Yang mahdoh, sholat misalnya, puasa misalnya, tawaf, sa'i, melimpar jumroh, mencium hajar aswad. Ini ibadah mahdoh, harus mencontoh Nabi. Beda dikit saja, dosa. Nambah dikit saja, dosa. Kurang, bisa, yang boleh kurang. Yeah. Nabi sholat malam, berapa rokaat? 11 rokaat. Kita cuma 3 rokaat, 2 tahajud, 1 witir. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh kurang. Lebih? Enggak boleh. Antum sudah tahu Nabi 11 rakaat. Antum bilang tanggung 12. Enggak boleh. Tanggunglah 17, enggak boleh. Nabi melempar jumlah 7 kali. Antum bilang tanggung sekalian 10. Ya? Enggak boleh. Enggak boleh lebih dari Nabi haram. Bukan lebih baik? Ya sama dengan salat maghrib. Ya, 3 rakaat pahala besar, apalagi 4 rakaat. Apa begitu? Ya, enggak kan? Ini menunjukkan bahwa lebih dari Nabi haram. Tidak mungkin, tidak bisa lebih dari Nabi. Disinilah para ulama jeli. Para ulama mengatakan mencium Hajar Aswad sambil mengecupnya mengeluarkan bunyi apa? dosa, haram, bid'ah. Lihat. Kenapa? Karena tidak ada riwayat Nabi mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi. Lihat. Sekedar bunyi kecupan. Tapi para ulama ahlu sunnah jeli. Karena hukum asal ibadah ini haram, tidak boleh melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekedar tambah kecupan, dosa. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Seperti sholat dua rakaat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sholat apa tadi? Sholat nisfu sya'ban. Sholat rebu qasan, puasa hari kelahiran, puasa ini, puasa itu. Ini jelas haram. Itu ibadah mahdoh. Adapun ibadah yang ghairu mahdoh, bebas. Senyum tadi, cari nafkah tadi, sodakoh. Kita bersodakoh beda dengan cara Nabi. Nabi pernah sodakoh ke orang lain pakai transfer. Pernah dengar Nabi mentransfer uang? Belum pernah kan? Berarti kita sodakoh transfer bid'ah. Sodakoh itu ghairu mahdoh. Maka caranya tidak sama dengan cara Nabi. Enggak masalah. Beda dengan tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium Hajar Aswad. Harus sama dengan Nabi. Tidak boleh lebih. Boleh kurang kalau memang boleh kurang. Yang enggak boleh kurang ya tentu tidak boleh. Ya, Nabi sholat maghrib 3 rakaat, kita 2 rakaat, tentu tidak boleh. Enggak sah. Yang sholat maghrib 3 rakaat enggak boleh kurang. Beda dengan sholat malam 11 rakaat, boleh kurang. Nanti tentu ada pelajaran selanjutnya. Mana yang boleh kurang dan mana yang tidak boleh kurang. Kita fahami dulu di sini, apa mahdoh dan apa ghairu mahdoh. Nah, yang ghairu mahdoh ini bebas, sebebas-bebasnya. Bukan nunggu contoh dari Nabi, tapi nunggu larangan. Ada larangan apa tidak dari Nabi? Enggak ada, ya halal. Ya, makan dengan sendok, makan dengan garpu, ya, tapi bukan garpunya dimasukkan ke mulut pakai tangan kiri, ya itu ada larangan, ya. Ada larangan makan pakai sendok? Ada larangan dari Nabi, janganlah kalian makan pakai sendok. Lah, tapi kan enggak ada contohnya. Nabi enggak mencontohkan. Nah, lihat, makan mahdoh apa ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh, maka beda dengan cara Nabi, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat, puasa, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium Hajar Aswad. Ini mahdoh, beda dengan Nabi, lebih dari Nabi, haram. Adapun ghairu mahdoh, boleh. Boleh, bukan nunggu perintah. Ya, yeah. Nunggu larangan. Ada larangan pakai piring kaca? Enggak ada. Adalah berarti boleh. Ada larangan pakai nampan? Enggak ada, berarti boleh. Ada larangan pakai piring perak? Ada larangan apa? Pakai piring atau sendok perak atau emas? Ada, jadi haram. Ya, ada, tentu harus sahih riwayatnya. Ini ilmu lain lagi, ilmu hadis. Ya, jadi ketika tidak ada larangan dan itu ibadah ghairu mahdoh, boleh. Maka penting sekali membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Ini penting sekali, sebab kalau tidak bisa terkecoh, dikiranya harus mencontoh Nabi, padahal enggak harus mencontoh Nabi. Dikiranya tidak harus mencontoh Nabi, dikira mencontoh Nabi. Kan ada. Antum pernah dengar satu firqah, satu torekot, pesantren, yang mengharamkan makan pakai sendok, pakai piring, jadi harus pakai daun pisang, pakai batok, dan seterusnya. Mereka bilang, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ini keliru. Makan, minum, cari nafkah, sodakoh, nikah. Ini ghairu mahdoh. Tidak harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harus mencontoh Nabi, yang mahdoh. Ya. Kalau tidak salah, ya, kita pernah bahas tentang mahdoh, ghairu mahdoh itu di majelis ini. Cara membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh, itu ada tiga. Pertama, mahdoh itu akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa itu harus dilakukan? Gak mungkin ada yang bisa jawab. Walaupun dia cerdas, profesor, doktor, jenius, bahkan Imam Syafi'i, bahkan Abu Bakar, bahkan Rasulullah SAW, gak tahu kenapa itu harus dilakukan. Jadi semata-mata sami'na wa ata'na. Apa misalnya? Tadi, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium Hajar Aswad, sholat subuh 2 rakaat, menunjuk dengan jari, dan seterusnya. Kan akal gak bisa cerna. Ya kan? Kenapa jumrah mesti dilempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Kenapa gak dibalik? Nah, akal gak bisa jawab. Kenapa menunjuk dengan jari? Nah, padahal biasanya lebih sopan pakai jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu. Jempol kan lebih sopan. Gitu kan? Ya kan? Akal gak bisa jawab, gak bisa cerna. Itulah ibadah mahdoh. Akal gak bisa jawab, gak bisa cerna. Jadi betul-betul apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Gitu. Beda dengan nikah, cari nafkah. Kenapa jualan? Kenapa jualan sembako? Kenapa enggak jualan handphone? Kita bisa jawab. Akal bisa cerna. Kalau di sini bagusnya jualan apa? Kalau di sini bagusnya bisnis apa? Kita bisa mikir. Oleh karena itu, Al-Quran tidak ngajarin. Hadis tidak ngajarin. Yang bagus jualan apa? Yang bagus bisnis apa? Karena bisa mikir sendiri. Yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang akal tidak bisa mencerna. Kenapa mesti 7 kali, kenapa mesti astagfirullah, kenapa tidak alhamdulillah. Kan biasanya setiap kali kita melakukan kebaikan, habis haji misalnya, habis nolong orang misalnya, habis melakukan kebaikan, biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau kita mengucapkan istighfar, itu kira-kira habis apa? Habis ngomongin orang, habis bohong, habis berbuat dosa, astagfirullah. Ya? Ini kenapa habis sholat malah? Habis sholat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu. Itu gak ada dalil. Ya? Ya? Yang ada, habis sholat astagfirullah. Kan gak bisa dicerna oleh akal. Mestinya habis sholat kan melakukan kebaikan terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kan mestinya begitu itu. Ya, bid'ah itu. Enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam habis salat baca alhamdulillah. Kalau akal ro'yu logika, iya. Karena habis melakukan perbuatan ibadah besar, wajar dong kita berterima kasih, senang mengucapkan alhamdulillah. Tidak. Nabi mencontohkan habis salat baca istighfar, astagfirullah tanpa lafaz al-'adzim. Ini dia. Ibadah mahdoh tidak bisa dicerna oleh akal. Beda dengan ghairu mahdoh, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah mahdoh hanya apa? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non-muslim gak ada yang melakukan. Ya? Pernah dengar orang Hindu melempar jumrah? Orang Kristen tawaf? Orang Buddha mencium Hajar Aswad? Ya enggak ada. Tawaf, sa'i, melempar jumrah, sholat, baca Al-Quran, wudu, azan, qomat. Ini yang melakukan hanya kaum muslimin. Non-muslim enggak ada. Beda dengan sodakoh, nikah, cari nafkah, senyum, berbakti kepada orang tua. Itu muslim dan non-muslim sama-sama melakukan. Maka itu ghairu mahdhah. Caranya bebas. Tidak perlu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Manfaatnya, manfaat tujuannya tidak di dunia, tapi di akhirat. Apa manfaatnya melempar jumrah? Enggak ada. Manfaat tawaf sa'i mencium Hajar Aswad. Manfaat azan qomat. Ya? Nanti di akhirat. Nanti dah. Loh, itu kalau azan kan manggilin orang sholat. Kalau tujuannya manggilin, bagusan mana? Ya, azan apa? Saudara-saudara, saudara-saudara, ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Bagusan itu. Kalau memang tujuannya itu manggil, kan lebih terpanggil, lebih tersentuh. Syukur disebut namanya. Ya, Mas Bejo, Bang PI, ya, Pak Ngatiran, ini duhur, ayo, ayo ke masjid. Kan lebih tersentuh, kan merasa diperhatikan namanya disebut, ya kan? Kalau tujuannya manggil sholat, ya, gak bisa. Ini mah doh, gak bisa dirubah-rubah. Bahkan hayya ala sholatnya dibikin 3 kali. Boleh gak? Gak boleh. Kan bagus itu 3 kali. Kan di mana-mana 3 astagfirullah, astagfirullah 3 kali, ya kan? Subhanallah Rabbiyal A'la 3 kali, Subhanallah Rabbiyal Azim 3 kali, ya, rata-rata 3 kali. Ini kenapa hayya ala sholat cuma 2 kali? Ya, alangkah baiknya kalau 3 kali. Gak bisa kan? Itulah, ya, itu dia. Manfaatnya nanti di akhirat. Tujuannya itu. Maka kita tidak dapati manfaat-manfaat itu di dunia. Kalau toh ada itu sekedar hikmah, ya. Ya sama dengan orang yang rajin berpuasa, bahkan puasa Daud, lalu badannya menjadi langsing. Apakah langsing tujuan? Kalau langsing tujuan, batal. Nggak dapat pahala. Gitu. Lagian kalau langsing, jangan buka maghrib. Buka 6:30, insya Allah langsing. Ya. Cuman beda 30 menit. Nggak mau kan? Bahkan beda 5 menit, nggak mau kan? Pasti nunggu maghrib. Ini menunjukkan bahwa langsing bukan tujuan dia. Tujuan dia pahala, ridho Allah nanti di surga. Adapun langsing memang dia mau, tapi tetap bukan tujuan utama. Kalau itu dijadikan tujuan utama, tentu tidak sah puasanya. Ya, beda dengan ghairu mahdhoh tadi. Ya, begitu kita cari nafkah langsung terlihat manfaatnya. Begitu kita nikah langsung terlihat manfaatnya, luar biasa. Ya, bertahun-tahun belum nikah-nikah, kurus, kering. Ya, begitu 2 bulan nikah, masya Allah, langsung gemuk itu. Langsung berisi badannya, tenang, nikmat hidupnya. Kelihatan, karena nikah bukan ibadah mahdoh. Jadi manfaat tujuannya itu terasa di dunia ini. Maka Nabi tidak pernah nikah di gedung, kita nikah di gedung. Boleh apa tidak? Boleh sekali. Karena nikah bukan ibadah mahdoh. Sudah habis waktu? Iya, insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit setelah sholat, ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya materinya dan siapkan pertanyaan-pertanyaan.

Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Akbar. Allah Sami Allahu liman hamida. Thank you. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita bersama beliau Al-Ustadz Muhtarom. Kita lanjutkan sedikit teori yang akan disampaikan, kemudian nanti kita masuk sesi yang kedua. Mohon dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan pertanyaan boleh mulai dari sekarang dimajukan ke depan ya. Kalau yang ingin bertanya silahkan tulis, dan juga yang menggunakan pesan singkat baik lewat SMS maupun di WhatsApp, silahkan dilayangkan di nomor 08158677677. Saya ulangi, 08158677677. Ya, kepada beliau Ustaz Muhtarom, waktu dan tempat kami persilahkan. Tak perlu sekali. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita bersoal jawab, saya tambah satu lagi kaidah berikutnya, bahwa mana yang lebih besar, melaksanakan perintah apa menjauhi larangan? Kan dua-duanya besar, dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Melaksanakan perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, bagus. Meninggalkan larangan, bagus juga. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri. Ini kan bagus. Nah, pertanyaannya, bagusan mana? Gitu. Atau dengan kata lain begini, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dosa. Dosa, dosa besar. Kemudian berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, berbohong, dosa juga. Mana yang lebih besar dosanya? Antara tidak melaksanakan perintah dengan melanggar larangan. Ini bagian dari kaidah. Karena dari sini kita akan tahu bagaimana perbandingan antara pelacur, koruptor, pemabuk dengan orang yang tidak sholat. Gitu. Mana lebih besar dosanya? Pelacur, koruptor, pembunuh, pemabuk dengan orang yang tidak sholat? Jawabnya, tidak sholat lebih besar dosanya. Berarti melaksanakan perintah Allah itu jauh lebih besar daripada menjauhi larangan Allah. Atau dengan kata lain, tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah itu dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Mana dalil? Kaidah itu enggak ngarang para ulama. Kaidah itu enggak asal-asalan, pakai dalil. Pakai dalil, para ulama mengatakan hukum asal ibadah adalah haram. Ini ada dalilnya. Cuman tidak persis seperti itu. Nabi bersabda, hukum asal ibadah adalah haram. Enggak ada. Sabda Nabi seperti itu memang enggak ada. Sama dengan Nabi bersabda, tauhid dibagi dua, tauhid dibagi tiga. Satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma wa sifat. Ada? Ada sifat seperti itu? Enggak ada. Enggak ada, itu bertebaran. Itu bertebaran. Tidak berada di satu sabda. Sama dengan rukun tauhid, rukun la ilaha illallah ada? Ada dua, apa dan apa? Nafi dan isbat. Apakah Nabi pernah bersabda seperti itu? Tidak ada. Rukun salat ada 13, begini begini begini. Apakah ada Nabi bersabda? Tidak ada. Itu apa para ulama yang menyimpulkan. Agar apa? Agar mudah difahami oleh kita yang bukan ulama. Termasuk tadi, bahwa tidak sholat lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamar, berjudi. Bahkan berzina dengan ibunya. Bukan berzina, memperkosa ibunya. Kayak apa? Merinding kita dengarnya, ada seorang anak memperkosa ibunya. Kayak apa dosanya? Tapi dibanding dengan tidak sholat, lebih besar dosa tidak sholat. Mana dalil? Iblis dan Adam. Dalilnya adalah iblis dan Adam. Apa dosa iblis? Apa dosa iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Allah memerintahkan usjudu li Adam. Bersujudlah kepada Adam. Iblis tidak mau. Para malaikat mau. Sami'na wa atha'na. Iblis tidak mau. Dosa-dosa besar. Sangat besar dosanya. Jangan bahas masalah sujudnya ya. Malah masalah perintah Allah. Karena ada syubhat. Sujud itu, iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Tidak mau sujud kepada manusia. Maunya sujud kepada Allah. Karena iblis memang bertauhid. Sujudnya maunya kepada Allah. Ini enggak paham. Ya. Maksud sujud di sini bukan sujud ibadah. Sujud memuliakan, menghormati. Bukan sujud ibadah. Dan waktu itu boleh. Sujud kepada sesama manusia, sesama makhluk. Boleh. Boleh. Ya. Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Di akhir-akhir surat Yusuf ada kalimat apa? Fakharru sujjada. Ayahnya, ibunya, dan 11 saudaranya, kakak-kakaknya, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tidak melarang. Ini enggak boleh, sujud harus kepada Allah. Boleh waktu itu. Sampai zaman Nabi Yahya, Zakaria, sampai zaman Nabi Isa, itu masih boleh sujud kepada sesama manusia. Tujuannya menghormati, memuliakan. Oleh karena itu, ketika Mu'ad bin Jabal oleh Nabi diutus ke Yaman, berdakwah ke Yaman, di Yaman mayoritas orang apa? Orang Nasoro. Menjadi pemandangan sehari-hari, mereka asal ketemu pendeta, pastor, rahib, ruhban, akbar, sujud. Sujud itu pemandangan sehari-hari. Ngapain menyembah? Enggak. Menghormati, memuliakan. Kalau di kita mungkin sungkem, cium tangan, atau apalah. Bukan ibadah tujuannya, bukan menyembah. Tetapi menghormati, memuliakan, boleh. Oleh karena itu, ketika Mu'ad pulang kembali ke Madinah, hari pertama ketemu dengan Nabi, sujud kepada Nabi. Sujud kepada Nabi. Dengan istihad, dengan logika, mereka sujud kepada para pendeta, kepada pastor. Kenapa saya tidak sujud kepada Nabi? Lebih pantas Nabi disujudi. Maka sujud, disitulah awal pertama dilarangnya sujud kepada manusia. Bersabdalah beliau, ini asbabul wurud istilahnya. Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami. Ini larangan pertama sujud kepada sesama manusia. Sebelum itu boleh. Syariat Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, boleh. Dan begitulah syariat. Berapa banyak syariat yang diharamkan mulai zaman Nabi, yang diwajibkan mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada iblis yang disuruh sujud kepada Adam. Ini perintah Allah dan iblis membantah, iblis menolak. Dosa, dosa besar sekali. Inilah dosa iblis, tidak mau melaksanakan perintah. Nah, sekarang apa dosa Adam? Sebaliknya. Melanggar larangan, ada larangan nekat dilanggar oleh Adam. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau wala taqrab hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Ada larangan nekat Adam gara-gara Hawa, maka didekati. Dosa-dosa besar. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih besar dosanya, iblis apa Adam? Iblis. Sepakat seluruh ulama, sepakat manusia, bahkan sepakat Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, bahwa dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Kenapa? Karena iblis tidak mau taat terhadap perintah. Sedangkan Adam melanggar larangan. Dari sini disimpulkan bahwa tidak sholat dosanya lebih besar dari berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, membunuh, korupsi, apapun. Tidak ada dosa-dosa amaliyah ya, bukan dosa keyakinan di hati. Syirik, kalau itu dosa hati. Memang yang terbesar syirik, ini dosa amaliyah, perbuatan. Tidak ada dosa melebihi orang tidak sholat. Ya, ini bagian dari kaidah bahwa imtithalul awamir akbaru min ibti'adil ma'asi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, kita masuk ke sisi tanya-jawab, Ustaz. Kita bacakan yang pertama. Ustaz, ada 72 golongan orang yang tidak selamat. Hanya satu golongan saja yang selamat. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam golongan yang selamat tersebut? Sebelum dijawab, antum harus tahu bahwa tidak selamat di sini adalah bukan kekal di neraka, tapi masuk neraka, tapi tidak kekal. Karena yang 72 ini semuanya adalah umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya gimana? Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73. Umatku, lihat umatku. Jadi 73 itu, 72 plus 1 itu semuanya adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah umat beliau tapi kekal di neraka? Enggak mungkin. Gitu ya. Nah, tentu kita ingin yang satu, tidak ingin yang 72. Walaupun akhirnya masuk surga, tapi disiksa dulu di neraka, tentu tidak ada sedikit pun dari kita yang bercita-cita seperti itu, ya. Yang penting saya akhirnya masuk surga dah, neraka dulu enggak apa-apa dah. Saya kira enggak ada. Ya, ini enggak waras, ya. Kalau miskin dulu enggak apa-apa dah, yang penting akhirnya kaya di usia 45, 50, ini masih waras, ya. Bersusah-susah dulu enggak apa-apalah, yang penting nanti bahagia senang di usia 50, 55, ini masih waras. Tapi kalau di neraka dulu enggak apa-apa, yang penting masuk surga, saya kira tidak waras. Ya. Maka jangan ada cita-cita bodoh seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jangan masuk ke 72. Pertanyaan tadi. Adakah pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh para sahabat? Jawabnya, sudah. Para sahabat, ketika Nabi menyampaikan hadis tadi, sataftariku ummati ala 73 firqatan, bahwa umatku akan pecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, hanya satu yang langsung masuk surga. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, yang satu itu yang seperti apa ya Rasulullah? Kan semakna dengan pertanyaan tadi, gimana caranya supaya saya, supaya kita masuk ke kelompok yang satu, tidak masuk ke kelompok yang 72. Persis itu pertanyaan sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu itu? Dan inilah cerdas para sahabat, nanya yang satu. Coba kalau sahabat tidak cerdas, nanya yang 72. Ya, tentu sulit menghafalkannya. Maka cukup satu. Dari sini keluar kaidah bahwa kenalilah kebenaran. Fahami kebenaran. Dengan sendirinya yang batil-batil itu kita akan tahu. Maka pelajari sunnah Nabi, pelajari syariat Islam dengan sebenarnya. Nanti kalau ada yang menyimpang, kita akan tahu. Beda dari syariat Islam, beda dari sunnah Nabi. Berarti menyimpang. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Jawab Nabi juga ringkas sekali. ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang satu itu adalah yang aku dan para sahabatku ada di situ. Berarti dengan kata lain, yang satu itu adalah kaum muslimin yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Wudunya seperti wudu Rasul dan para sahabat. Tayamumnya seperti tayamum Rasul dan para sahabat. Melempar jumrohnya, mencium Hajar Aswadnya, tawafnya, sa'inya, azannya, qomatnya, mengikuti Rasul dan para sahabat. Yang terpenting, akidahnya, tauhidnya, mengikuti Rasul dan para sahabat. Apakah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Apa Allah bersemayam di arsy? Nah, kita ikuti. Apakah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah punya tangan, apa tidak punya tangan? Nah, kita ikuti Rasul dan para sahabat. Itu yang besar. Yang kecil pun kita harus. Apakah Rasul dan para sahabat setiap kali pindah rumah pakai adzan? Nah, kan juga ada di daerah. Asal pindah rumah, adzan. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Adzan kan ibadah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah belajar bagaimana sunnah Nabi, ya, yang dicontohkan oleh Nabi itu kita gigit dengan gigi geraham, yang tidak buang sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita bacakan, Ustaz, apa hukumnya sujud setelah berzikir atau berdoa setelah sholat? Maksudnya sujud apa? Sujud syukur barangkali ya? Iya. Yeah. Karena ada sujud syukur, sujud apa lagi? Tilawah. Sujud, ya sujud tilawah, sujud sadah ya. Sujud sahwi. Ya. Nah, selebihnya sujud di dalam sholat. Sujud sahwi jelas di dalam sholat. Artinya ada hubungannya dengan sholat. Walaupun bisa dilakukan setelah salam. Sujud sahwi bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Tergantung kapan dia ingatnya. Artinya sujud sahwi ada hubungannya dengan sholat. Sujud tilawah, ada dua kemungkinan. Di dalam sholat mungkin, di luar sholat mungkin. Antum sedang baca Al-Quran, menjelang qomat, tiba-tiba melewati ayat sajdah, disunahkan sujud tilawah. Atau antum sedang sholat, malam, qiyamul lail, membaca, melewati ayat-ayat sajdah, sujud tilawah dalam sholat. Ya. Satu lagi sujud syukur, ini tidak ada hubungannya dengan sholat dan nggak boleh dilakukan di dalam sholat. Ya. Sedang sholat ingat bahwa tadi pagi dapat hadiah mobil, senang sekali kan, lupa belum sujud syukur ya. Lagi sholat sujud syukur nyempet-nyempetin, tentu tidak boleh. Ya. Nah, sujud syukur kapan pun. Ketika kita mendapatkan nikmat pertama kali. Maksudnya tidak diulang-ulang. Gitu ya. Tiba-tiba kita mendengar bahwa anak kita sudah boleh pulang dari rumah sakit. Sebelumnya kita khawatir sekali. Jangan-jangan enggak sembuh. Alhamdulillah sudah boleh pulang, sembuh. Tentu kita senang sekali, sujud syukur. Ya. Dulu para pejuang, para pahlawan, bahkan seluruh kaum muslimin di negeri kita ini, ketika Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan, tentu senang, sujud. Ya. Pertama kali mendengar bahwa Indonesia merdeka, sujud syukur. Ya. Setahun kemudian, 17 Agustus 1946, ulangin lagi sujud? Ya tidak, sudah lewat. Ya. Nah, ini aneh. Sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, udah lewat ya kan? Kenapa sujud lagi? Enggak ada. Kalau begitu Nabi sering sujud. Ini setahun perang Badar. Ini setahun perang Uhud, sujud ya. Enggak ada. Nabi memperingati kayak gitu enggak ada. Ini 3 tahun perang Badar. Ini 4 tahun hijrah, tidak ada. Nabi tidak pernah memperingati apa-apa kecuali dua. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar Idul Fitri dan Idul Adha tidak pernah diperingati, tidak pernah dirayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan dari pesan singkat SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukum pernikahan yang diawali dengan zina? Apakah harus diakhiri? Gimana? Diakhiri gimana? Diakhiri dengan pernikahan. Tidak tahu ini Ustaz. Begini, zina itu kita kembali kepada kaidah ya, insya Allah ini termasuk bagian dari kaidah. Ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan keburukan maksiat, mungkinkah kita ikuti dengan kebaikan? Mungkin, mungkin. Bahkan itu bagus, bahkan perintah Nabi. Adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan taat. Zina, maksiat, dosa. Nikah, nikah, nikah ketaatan. Maka setelah berzina kemudian menikah, tentu yang dosa adalah zinanya. Nikahnya tidak berdosa. Nikahnya tidak berdosa. Hanya berselisih para ulama, bolehkah dinikahkan saat hamil kalau dia hamil, ya? Kalau tadi pertanyaan enggak ada hamil, enggak ada masalah, ya. Zina, mungkin pacaran, zina, ya udah, akhiri dengan kebaikan yaitu nikah. Tidak bisa dengan kaidah yang keliru. Apapun kalau diawali dengan keburukan, pasti kesananya buruk terus. Enggak ada kaidah seperti itu. Ini bikin orang putus asa. Jadi kalau awalnya buruk, sononya buruk, terus tidak. Manusia kan bisa berubah. Allah Maha Pengampun. Semua orang punya masa lalu. Ya? Nah, ini nasihat bagi antum yang mau mencari istri. Sedang mencari istri. Jangan melihat masa lalu. Jangan mengorek-ngorek masa lalu. Semua orang tentu punya masa lalu. Apalagi di negeri kita ini. Jarang sekali. Anak muda yang tidak pacaran kan begitu. Sangat jarang sekali. Maka sudah. Ketika sekarang sudah sama-sama ngaji, sama-sama faham sunnah, menggigit sunnah dengan gigi gerak, sudah. Masing-masing orang punya masa lalu. Dan ini tidak termasuk bagian aib, cacat yang boleh ditanyakan. Adapun cacat fisik, boleh. Apakah kesehatannya bagus? Apakah tangan, kaki semuanya normal? Nah, itu boleh ditanyakan. Tapi apakah pernah minum khamar? Apakah pernah pacaran? Apakah pernah berzina? Nah, ini bagian dari aib yang tidak boleh ditanyakan. Wallahu a'lam. Ya, makasih Sat atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Ahwat ini. Sat, bagaimana cara mengetahui pilihan kita benar-benar lillah fillah billah? Jika permintaan orang tua tidak bertentangan dengan syariat, tapi kita tidak menyukai hal tersebut, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ini harus dirinci, masalah apa? Kalau masalah sekolah, kalau masalah pakaian, makanan, insya Allah lebih baik kita sebagai anak ngalah. Kalau masalah syariat, tidak boleh. Orang tua kita menyuruh kita motong jenggot, orang tua kita menyuruh anaknya melepaskan jilbab, tentu tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu, mau ayah kita, mau ibu kita, kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, ini ada kekhususan dalam hal judu. Ada kekhususan dalam hal memilih suami, dipilihkan suami. Apakah seorang wanita ketika dipilihkan oleh ayahnya, ibunya, calon suaminya, maka harus sami'na wa ata'na? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Mana dalil? Fatimah. Bukan Fatimah putri Nabi ya. Banyak nama Fatimah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah ini satu contoh di antara tiga contoh. Artinya di zaman sahabat, di zaman Nabi, itu ada tiga kasus di mana wanita diperintah, dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan si fulan, pilihan ayahnya. Kan seorang ayah, saya misalnya, ketika saya tertarik dengan seorang laki-laki, ya, pemuda, lalu saya katakan kepada pemuda itu, aku nikahkan engkau dengan putriku. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Dia jawab, ya. Dan di situ ada dua orang laki-laki minimal sebagai saksi. Sahkah? Sah. Sah. Walaupun saya belum bilang apa-apa dengan putri saya. Sah. Secara hukum, sah. Gitu. Tetapi putri saya boleh menerima, boleh menolak. Gitu. Putri berhak, seorang wanita berhak untuk menerima calon suaminya atau menolak. Nah, Fatimah yang saya sebut tadi menolak. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadukan tentang ayahnya yang tanpa musyawarah menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki. Kata Nabi, pulangkan kebunnya, maharnya kebun, ya. Pulangkan, sudah. Gitu. Nabi enggak mengatakan, udah terima saja, berbakti kepada orang tua, kan begini, enggak. Ya, enggak, karena inilah seorang wanita. Ya. Kalau tidak suka ya berbahaya rumah tangga itu. Gitu ya. Yang kedua hanya sekedar bertanya. Yang kedua hanya sekedar bertanya. Walaupun dia terima, tapi dia bertanya, wahai Nabi, apakah seorang ayah berhak memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki pilihan ayah itu? Dijawab oleh Nabi, tidak berhak. Nah, dari sini pelajaran bagi kita bahwa kita harus bermusyawarah dengan putri kita ketika kita mau menikahkan dia dengan laki-laki, walaupun menurut kita baik, soleh. Karena ini kan masalah pilihan. Ya, para sahabat insya Allah soleh semua. Tapi ketika seorang wanita itu enggak mau, ya jangan dipaksa. Nah, maka kita harus nanya. Dan dalam nanya ini ada ilmunya. Dan dalam nanya ini ada ilmunya. Ketika saya misalnya ya, anak saya, putri saya sudah janda. Saya mau nikahkan dengan fulan. Neng, mau enggak ayah nikahkan dengan fulan? Nah, harus ada jawaban. Ya pak, mau. Ah, saya enggak mau pak. Begitu. Tapi kalau putri saya masih gadis, maka ketika putri saya itu diem. Neng, mau enggak nikah sama si fulan? Diem. Nah, saya boleh simpulkan, mau. Gitu. Saya enggak harus, gimana jawab, jangan diem aja, nah, berarti enggak paham saya. Kata Nabi, gadis itu ketika diam berarti dia mau. Ya? Beda dengan janda. Ya? Gadis kan pemalu, apalagi memang jarang bergaul, belum pernah pacaran, tentu malu mau bilang iya. Ya? Diem. Ya? Gimana neng, mau enggak? Oh ya mau. Ah, bukan gadis itu ya. Itu mah gadis apa? Ini mungkin udah rusak fitrahnya kali ya. Kalau gadis diam. Ya, malu. Gitu. Kalau janda harus ada jawaban. Nah, sebaliknya, ketika saya misalnya sudah melihat putri saya sudah suka dengan dia, dia sudah suka, ya, dan di mata saya dia itu sholat berjamaah, ngaji, soleh lah. Saya tolak. Saya tolak. Mungkin karena kurang kaya, mungkin karena kerjanya masih serabutan. Apa kata Nabi? Jika datang orang yang soleh kepadamu, ini sering disalah tafsirkan kepadamunya ini ya. Kepadamu yang dimaksud di sini adalah kepada wali ayahnya. Lalu engkau tolak. Padahal dia sudah suka dengan putrimu sudah suka. Maka akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Ancaman fitnah di muka bumi ini dari Nabi, yang diancam siapa? Yang diancam siapa? Ayahnya, walinya. Bukan ahwatnya. Antum jangan curang ya. Antum ngelamar ahwat, ahwatnya enggak mau. Antum kasih hadis itu. Kalau tolak, terjadi satu fitnah di muka bumi ya. Mentang-mentang antum ngaji, sholat berjamaah, segala macam, dia tahu ini curang ya. Itu hadis ancaman buat ayahnya, bukan buat ahwatnya. Ahwatnya berhak menolak. Karena suka enggak suka kan urusan hati. Itu ya. Antum jangan menghalalkan segala cara ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, bolehkah kita menghadiri undangan pernikahan atau perkawinan yang di dalamnya ada permasalahannya? Permasalahan luas sekali. Masalah apa? Masalah makanannya enggak enak. Masalah gedungnya terlalu sempit, kan masalah juga. Apa ini? Ya, kalau itu mah enggak ada hubungannya. Mungkin yang dimaksud perempuannya sudah hamil duluan. Perempuannya sudah tadi ya, kita tahulah zina dulu walaupun enggak hamil kemudian nikah. Maka seperti yang saya katakan tadi, yang haram, yang maksiat, yang dosa, itu zinanya apa nikahnya? Zinanya sudah lewat apa belum? Sudah berlangsung, sudah lewat. Sudah sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu. Sekarang sedang sunnahnya, sedang baiknya, yaitu nikah. Ya tentu datang. Kalau itu yang dimaksud. Wallahu. Baik, terima kasih Ustaz. Itu tadi pertanyaan dari pengajian muslimah di Tokyo. Ini ikut menyaksikan di fanpage kami Tokyo, di pengajian Tokyo beneran. Iya. Pengajian muslimah Jogja. Kita lanjutkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang yang berpendapat atau berdalih bahwa bid'ah yang dilakukan adalah ghairu mahdoh? Nah, sudah terjawab tadi. Dia mau bilang ini ghairu mahdoh, terjawab dari tiga itu. Ya. Apa misalnya tahlilan. Nah, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya kan? Nah, jelas bahwa ini tidak ada contoh dari Nabi. Saya kira mereka yang tahlilan tahu bahwa ini enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan Nabi seumur hidup sekali, yaitu sholat gerhana, ada riwayatnya enggak? Ada riwayat enggak Nabi sholat gerhana? Ada riwayat, padahal seumur hidup cuma sekali. Nah, kalau Nabi mentahlilkan kematian, kematian di zaman Nabi sudah ada apa belum? Banyak sekali. Ya, Hamzah, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Harithah, Khadijah, istri, bahkan anak-anak beliau kan mati semua ketika beliau masih hidup, ya, kecuali Fatimah. Jadi beliau wafat itu yang tertinggal masih hidup cuma Fatimah. Berarti banyak sekali yang meninggal kan? Tentu ada riwayatnya. Kalau memang beliau mentahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Sampai di sini kita semua sepakat bahwa tahlilan mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, lalu mereka bilang, Ya enggak apa-apa. Ya. Ini masukkan saja ke ghairu mahdoh. Ya, ini kan ghairu mahdoh. Ah, berarti menyalahi kaidah tadi. Ya. Pertanyaan saya, adakah orang Buddha, Hindu, Konghucu, tahlilan 3 hari 7 hari? Ya, berarti sudah ada sifat ibadah. Sudah ada sifat ibadah. Karena yang 3 tadi satu saja sudah masuk. Jadi enggak harus 3-3-nya. Satu saja sudah masuk. Artinya ketika ada satu perbuatan, kok hanya kaum muslimin yang melakukan? Nah, ibadah mahdoh itu. Ketika ada sebuah perbuatan, kok manfaatnya nanti di akhirat, bukan di dunia ini? Sudah ibadah mahdoh itu. Ketika ada sebuah perbuatan, kok akal kita tidak bisa mencerna? Sudah ibadah mahdoh. Maka tidak syak lagi bahwa mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu ibadah mahdoh. Padahal ibadah mahdoh harus apa tadi? Harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, haram. Wallahu a'lam. Habis? Baik, terima kasih Ustaz. Masih banyak tapi waktu kita sudah habis. Tidak mungkin kita bacakan satu demi satu, mohon maaf. Terakhir Ustaz. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana pandangan Ustaz terhadap akun Instagram sosial media Islami, namun caranya seperti memprovokasi umat Islam? Kembali kepada kaidah tadi bahwa televisi, radio, internet, Instagram, WhatsApp segala macam ini urusan ibadah mahdhah apa urusan dunia? Tentu urusan dunia ya. Kalau kebaikan namanya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Kalau bukan ibadah seperti SMS, WhatsApp, mandi, tidur, olahraga, itu urusan dunia, halal, boleh, hukum asalnya, berarti boleh. Menjadi tidak boleh, menjadi haram, itu bagaimana isinya, gitu. Gak usah Instagram, gak usah WhatsApp, televisi saja, gambar-gambar yang ada di televisi, apakah semuanya halal? Tentu ada yang haram, menampakkan aurat, menampakkan aib sesama muslim, disebutkan di televisi, ya tentu haram. Gitu ya. Nah, maka hati-hati. Maka hati-hati. Berapa banyak dari kita yang menjadi korban, yang terkecoh. Ya. Maka ngaji itu, mencari ilmu, duduk di majelis seperti ini. Ya, rutin seminggu sekali, ya, dua minggu sekali. Adapun di sosmed dan seterusnya, itu jangan kita jadikan patokan bahwa kita mencari ilmu di situ. Ya, dan di samping itu enggak ada keutamaan majelis, tidak ada. Kan antum tahu keutamaan majelis. Dinaungin oleh para malaikat, disebutkan namanya di hadapan Allah, kemudian terjadi dialog antara Allah dengan para malaikat yang selesai menghadiri majelis ilmu. Tentu ini tidak ada ketika kita mencari ilmu di televisi, radio, internet dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mohon kiranya untuk memberikan sedikit kesimpulan statement tentang tema yang kita angkat, masalah qawaid Ustaz. Fadal Ustaz. Faham, sadar, dan mengerti bahwa hidup ini harus dengan faedah. Dan saya kira kita sepakat. Nah, justru dalam hal beribadah, beragama, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin malah jauh dari faedah. Maka pesan saya kepada antum, hadiri majelis yang membahas tentang faedah. Manhaj akidah. Saya kira sudah bukan waktunya lagi kita sekarang menghabiskan waktu untuk pengajian-pengajian yang ketika kita tidak dengerin itu kita sudah tahu. Gitu. Jadi apa istilahnya nasihat-nasihat? Bahwa nasihat itu bagus? Iya. Tapi lebih bagus lagi ketika diisi dengan ilmu kaidah tadi. Karena yang tadinya kita enggak tahu jadi tahu. Kalau nasihat kan sudah tahu. Kamu jangan mabuk, kamu jangan minum khamr, bapak jangan korupsi. Mereka sudah tahu bahwa itu buruk. Bahwa nasihat bermanfaat? Iya. Tapi lebih bermanfaat lagi belajar tentang ilmu kaidah. Agar apa? Agar yang kemarin-kemarin kita enggak tahu, sekarang tahu. Ya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Al-Ustaz Muhtarom yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang hadir di Masjid Pogung Raya Jogja ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rajendra pamit undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi dengan beliau di lain kesempatan biiznillah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.